بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan beberapa faedah dari hadis. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian faedah berikutnya ada 6 faedah yang telah kita sampaikan. Faedah menunjukkan tentang fadilah dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan Utsman tatkala beliau masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyambut penampilan yang bagus, menutup kedua betisnya atau pahanya yang tersingkap. Namun ini tidaklah menunjukkan bahwasanya Utsman bin Affan itu lebih mulia dibandingkan dua sahabat sebelumnya, yaitu Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Keduanya lebih mulia dari Utsman. Dari hadis-hadis yang lain yang menunjukkan kemuliaan kedua sahabat ini. Kemudian faedah berikutnya al-haya, rasa malu itu yab'athu 'ala fi'l tha'ah wa yahjizu 'an fi'l al-ma'siyah. Rasa malu itu menumbuhkan kepada fi'lu tha'ah, mengerjakan ketaatan, membangkitkan pada diri seseorang untuk melakukan ketaatan. Wa yahjiz, dan rasa malu itu yang menahan, yang menghalang seseorang an fi'lil ma'siyah, dari perbuatan kemaksiatan. Pada berikutnya al-istidzan adabul islami, di sini disebutkan tentang istidzan, beliau minta izin kepada Rasulullah SAW sebelum beliau masuk. Para sahabat meminta izin sebelumnya, dan ini termasuk adab-adab Islam, adab yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, meminta izin sebelum masuk ke rumah orang atau meminta izin sebelum masuk menemui orang. Tidak langsung begitu saja masuk nyelonong. Disyaratkan istidzan untuk menahan pandangan. Kalau tidak ada izin ini, minta izin, nanti orang sembarang langsung masuk rumah orang dalam keadaan di dalam rumah orang terbuka auratnya. Innama julal istidzan liyajlil basar, disyaratkan izin itu karena pandangan, menahan pandangan. Maka ketika ingin menemui seorang yang ada dalam rumah atau ada dalam ruangan, diketuk-ketuk dulu, minta izin boleh masuk. Kecuali memang kalau sudah diberikan izin, kamu boleh masuk dalam ruangan saya kapan saja kalau kamu perlu. Tak usah minta izin. Ya sudah, berarti izin itu. Ini merupakan perkara yang disyaratkan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi tentang masyru'iyahnya al-izan. Disyaratkannya itu minta izin. Kata zaharat, dan sungguh telah ya datang dari dalil-dalil tadaharat adillah fil kitab wa sunnah tentang istiadzan ini. Sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu masuk ke dalam satu rumah yang bukan rumahmu. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, sampai kamu minta izin, beri salam kepada pemiliknya, kepada pemilik rumah tersebut. Ta'izin. Falam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum. Kalau kamu tidak mendapat seorang di dalamnya, kamu jangan masuk. Hatta yu'dhana lakum, sampai kalian itu diberi izin. Wa yang qila lakum irji'u farji'u. Kalau dikatakan kembali, tidak diizinkan masuk, ya kembali. Jangan memaksa. Tidak, saya mau ketemu antum. Harus. Sudah disampaikan oleh tuan rumah, irju, kembali, kembali. Saya tidak mau ketemu antum. Ya kembali, tidak memaksa. Ada adabnya telah diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang istiadzan ini. Jadi tidak boleh masuk ke rumah seorang kecuali dia telah meminta izin kepada pemiliknya, kepada pemilik rumah tersebut. Kadang orang enggak peduli. Pokoknya saya harus ketemu, sampai minta izin atau sampai salam berkali-kali. Tuan rumahnya enggak menjawab. Tetap saja. Sampai berkali-kali, sampai 10 kali. Assalamualaikum. Padahal disebutkan dalam hadis, diminta izin itu 3 kali. Sudah minta izin itu salam, tidak dijawab. Salam lagi, tidak dijawab. Salam lagi. Mungkin tuan rumahnya itu enggak mau. Memang menemui, maka pulanglah. Kemudian faedah berikutnya, hendaknya bagi seorang muslim untuk memilih teman yang baik. Hendaknya seorang muslim, lal muslim mayakhtar as-suhba as-salih, salihah, teman yang baik. Bagaimana para sahabah, ya, temannya orang-orang yang baik berteman dengan Rasulullah SAW, karena akan mendapat banyak faedah kalau seseorang itu berteman dengan orang yang salih, orang yang baik. Banyak disebutkan di antaranya Imam Nawawi dalam menjelaskan secara hadis teman, perumpamaan teman yang saleh dengan teman yang jelek. Kalau kamu tidak bisa mengikuti kesalehan orang yang kamu jadikan teman, kamu mendapat satu kedua dalam kebaikan. Kamu tidak bisa seperti temanmu yang saleh tadi tidak bisa mengikuti amalan-amalan kesalehannya. Paling tidak kamu mendapat kudwah yang baik. Contoh teladan yang baik dalam bermuamalah misalnya, dalam akhlak, dalam ibadah. Dan orang yang saleh itu akan memberikan nasihat, akan menasihati. Kalau ada kesalahan, ada kekeliruan, terjatuh ke dalam pelanggaran syariat, akan dinasihati, akan dibimbing kembali ke jalan yang benar, dan dia akan menutupi, orang saleh akan menutupi aib-aibmu, akan mengajak engkau kepada kebaikan. Beda dengan orang-orang yang jelek, kamu juga akan terbawa dengan kejelekannya. Dia tidak akan pernah menunjukkan kebaikan kepadamu, karena dia tidak senang kepada kebaikan, senangnya kepada kejelekan. Kamu diajak kepada kejelekan itu, kamu akan diajak kepada kejelekan. Dan tidak pernah menasihati kepada kebaikan, sehingga kamu akan menjadi jelek bersamanya. Maka di sini antara faedah adalah bagi seorang itu hendaknya memilih teman yang baik, teman yang saleh. Faedah berikutnya, kanat Aisyah turakibu فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفاته. Adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala an, itu beliau mengawasi fi'ilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tindakan-tindakan beliau diawasi. Sampai ketika ada satu muskilah yang didapatkan, dia akan tanya. Aisyah memang seorang wanita yang cerdas, bahkan sebutkan termasuk afqah nisa'il ummah, wanita yang paling faqih dalam umat ini, sebagai marji' dalam perkara din. Para sahabat banyak bertanya ke Aisyah, mendatangi rumahnya kemudian bertanya, ini sahabat. Demikian pula tabi'in dalam mengambil ilmu, datang ke banyak ke rumahnya Aisyah bertanya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus hadis yang berkaitan dengan rumah tangga. Rumah tangga beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah. Banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan urusan rumah tangga itu dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala. Dan beliau ini itu mengawasi, memperhatikan apa-apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasarrufnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam hadis ini disebutkan, tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kau merubah penampilanmu, merubah penyambutanmu kepada Utsman yang engkau sebelumnya tidak engkau lakukan kepada Abu Bakar Siddiq ataupun Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu?" Ada muskilah, maka dia tanyakan kepada Rasulullah sallam. Dan juga dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya dalam hadis ini muktadanya ini ada husnul muamalah. Husnul muamalah, baik dalam bermuamalah, muamalah wa fil muasyarah, dalam pergaulan, dalam berhubungan dengan sesama saudara kita. Bergaul dengan mereka. Bagaimana itu? Memperlakukan seseorang sesuai dengan kondisi atau sifat yang ada pada orang tersebut. Sifat-sifat yang menonjol pada diri orang tersebut yang kita ketahui, maka kita bermuamalah dengan sifat-sifat yang ada padanya. Kalau antum tahu si fulan orang yang sangat pemalu, maka jaga hal-hal yang nanti dia membuat malu ketika dia bertemu denganmu, ketika dia datang ke rumahmu. Sebagaimana Rasulullah SAW, dia mengetahui Utsman orang yang pemalu, maka dia merubah posisinya dari berbaring menjadi duduk. Nah, kalau kamu ketahui seorang ini orang yang tidak suka bercanda, tidak suka bercanda, kalau dicanda kadang singgung, maka ketika kamu bermuamalah dengannya, datang ke rumahmu atau kamu mendatangi rumahnya, maka pergauli dia ya, dengan baik, dan tidak mungkin mengajak bercanda terus. Dia orang yang serius. Demikian pula orang akan disifati, disikapi, dipergauli dengan sifat-sifat yang utama yang ada pada dirinya. Orang yang tawadu, maka perlakukan dengan itu juga tawadu bersamanya. Jangan kemudian membangga-banggakan diri, menyombongkan diri. Orang yang punya karakter suka ceria, suka senyum, maka kita hadapi dengan bagaimana karakternya, senyum, ceria, nah, suka bergurau, ya, dihadapi dengan demikian ini. Ini termasuk husnu muamalah awal mu'asyarah, menghadapi seseorang itu dengan sifat-sifat yang ada padanya. Ini diantara faedah yang bisa kita sampaikan, tambahan faedah dari faedah yang telah kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan ke bab berikutnya, bab man da'a fi ghairihi minad du'a. Bab man da'a fi ghairihi minad du'a. Bab ini tentang mendoakan orang lain. Man da'a fi ghairihi, orang yang mendoakan kepada orang lain di dalam doanya. Mendoakan saudara-saudara kita, ya, yang ditimpa suatu musibah, sakit, kita doakan. Walaupun dia tidak tahu, kita doakan di ibadah ketika kita sholat, ketika kita di rumah, ketika kita di masjid, kita doakan si fulan yang sedang sakit di rumah sakit. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Muhammad ibn Salam ibn Farrukh ibn Faraj al-Sulami Abu Abdullah thiqatun thabtun, qala akhbarana Abdah ibn Sulaiman Al-Kufi, Abu Muhammad Al-Kufi, juga thiqah thabtun, dikatakan namanya adalah Abdurrahman. Wa Abdah ini laqab, kila ismuhu Abdurrahman. Akhbarana Abdah, kila ismuhu Abdurrahman. Wa Abdah ini laqab. Qala akhbarana Muhammad ibn Amr Abda juga ini thiqah. Abda bin Sulaiman. Qala akhbarna Muhammad ibn Amr. Muhammad ibn Amr bin Alqamah ibn Waqas al-Laythi. Abu Abdullah al-Madani. Suduq. Lahu awham. قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف lewat terjemahnya kemarin ثقةٌ anak dari sahabi عبد الرحمن بن عوف beliau katakan namanya Abdullah nah dia mengatakan namanya itu adalah kunyahnya ini dan ini yang dirajukan oleh Imam Malik namanya adalah kunyahnya ya Abu Salamah ini namanya sebagai kunyah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu Abdurrahman bin Sakhr qala berkata Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal karima Ibn al-Karim, Ibn al-Karim, Ibn al-Karim, Yusuf Ibn Ya'qub, Ibn Ishaq, Ibn Ibrahim, Khalil al-Rahman, Tabaraka wa Ta'ala. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya al-Karim, orang yang mulia itu, Ibn al-Karim adalah anak dari orang yang mulia. Putra dari orang yang mulia. Ayahnya orang yang mulia. Ibn al-Karim. Kakeknya juga orang yang mulia. Ibn al-Karim. Kakek dari ayahnya. Juga orang yang mulia. Jadi keturunan mulia. Orang yang mulia adalah putranya orang yang mulia, anak dari orang yang mulia pula, bapaknya, nah, kakeknya juga orang yang mulia. Yusuf ibn Yaqub, yaitu Yusuf ibn Yaqub, Yusuf. Orang yang mulia, putra dari Yaqub, seorang nabi yang mulia. Ibn Ishaq juga Yaqub ini putra dari Ishaq. Ishaq putra dari Ibrahim alaihissalam. Putra dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Khalilir Rahman. Khalil Rahman tabaraka wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Law labithtu fi sijni ma labitha Yusuf thumma ja'ani ad-da'i la'ajabtu" kata Rasulullah sallam "Law labithtu fi sijni kalau sekiranya aku tinggal lama dalam penjara ma labitha Yusuf sebagaimana Yusuf alaihissalam tinggal di dalam penjara thumma jani ad-da'i lajabtu kemudian datang kepadaku seorang yang ad-da'i memanggilku lajabtu, maka sungguh aku mengabulkan permintaannya. Ija'ahu ar-rasul, ketika datang seorang utusan dari raja kepada Yusuf alaihissalam, faqala irji ila rabbik. Yusuf mengatakan kepada utusan itu, irji' ila rabbik fas'alhu ma balu niswatal lati qatta'na aydiyahunna. Ini disebut dalam surah Yusuf. Ketika datang utusan raja kepada beliau, maka Yusuf AS mengatakan kepada utusan tersebut, irji' ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu, kembalilah kepada Tuhanmu. Fas'alhu ma balu niswatil lati qatta'na aydiyahunna, bagaimana perihal atau keadaan para wanita yang telah memotong tangan-tangan mereka. Wa rahmatullahi ala Lut, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Lut. In kana la ya'wi ila ruknin syadid, beliau Lut alaihi salam la ya'wi ila ruknin syadid, itu meminta perlindungan ila ruknin syadid, ila ruknin syadid kepada Izzatul Ashira, Izzatul Ashira, kepada keluarga yang mulia. Rahmatullah, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Lut, idza kana la ya'wi, tatkala beliau Lut alaihi salam itu meminta perlindungan kepada keluarga yang kuat, keluarga yang mulia. Id qala li qaumihi, tatkala Lut alaihi salam berkata kepada kaumnya, law anna li bikum quwwah aw awi ila ruknin syadid, kalau sekiranya aku memiliki kekuatan untuk menolak kalian, aw awi ila ruknin syadid, atau aku meminta perlindungan kepada keluarga yang kuat untuk menolak kalian. Ini ketika kaumnya Lut ya, itu datang ke rumahnya Lut karena ada tamu, yaitu malaikat yang berwujud seorang manusia yang gagah, ganteng, dan kaumnya Lut senang kepada laki-laki, kepada sesama jenisnya. Maka dia mengatakan sebenarnya, kalau aku punya kekuatan, aku akan menolakmu, atau aku minta perlindungan kepada keluarga yang kuat untuk menolakmu. Fama ba'athallahu ba'dahu min nabiyyin illa fi tharwatin min qawmihi, maka tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus setelahnya, setelah Lut, min nabiyin, dari nabi, illa fi tharwatin min qawmihi, kecuali ada pengikut yang kuat dari kaumnya, ada penolong yang kuat dari kaumnya. Qala Muhammad, berkata Muhammad, Muhammad bin Amr Rawi, as-sarwah adalah al-kasrah wal-mana'ah, al-kasrah wal-mana'ah, ini sarwah, al-kasrah banyak, wal-mana'ah menghalangi ya, menahan. Jadi banyak, artinya banyak keluarga atau banyak pengikut yang bisa menghalangi, yang bisa menghalangi. Tarwa fi qaumi, bisa menghalangi orang yang membantu dia, membantu Nabi. Nah, ia akan berbuat jelek kepadanya. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam ada hawariyun, penolong-penolongnya. Rasulullah SAW banyak kalangan para sahabat, ada ansar, muhajirin yang membela dan menolong dengan harta dan jiwa mereka, para sahabat. Hadis ini hadis yang dihasankan Syekh Al-Albani rahimallahu taala, disebutkan juga dalam sahihah, dihasankan Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Mufrad dan juga disebutkan dalam kitab as-sahihah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang orang yang mulia. Orang yang mulia yaitu Yusuf alaihissalam, karena beliau adalah dari keturunan-keturunan yang sangat mulia. Tiga keturunannya ke atas adalah para nabi, Nabi Allah Subhanahu wa taala, mulai dari Ibrahim, bapaknya Yakub. Kemudian kakeknya Ishaq juga nabi. Kemudian kakek dari bapaknya Ibrahim alaihissalam juga nabi. Dari sisi keturunannya beliau adalah orang yang mulia. Bukan hanya dari sisi itu, bukan hanya dari sisi keturunan Yusuf alaihissalam ini, sisi kemuliaannya, tetapi banyak. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimallahu taala, wa aslul al-karam kasratul khair, asal dari al-karam mulia itu adalah kasratul khair, banyak kebaikannya. Wa qad jama'a Yusuf alaihissalam, dan sungguh Yusuf alaihissalam itu telah mengumpulkan makarim al-akhlaq, mengumpulkan akhlak-akhlak yang mulia, ma syarafi an-nubuwah, yang disertai dengan adanya syaraf an-nubuwah, kemuliaan kenabian, beliau adalah nabi. Wa kaunuhu, dan juga beliau Yusuf alaihissalam ibnun li thalathati anbiya, beliau adalah putra dari tiga nabi-nabi mutanasilin, yaitu Nabi Yakub, Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim. Wa ma syarafi riyasati dunya malakaha bil adl wal ihsan, maka ma syarafi bersama dengan kemuliaannya beliau Nabi Yusuf alaihissalam, maka beliau memiliki dunia, diberikan kekuasaan oleh raja untuk mengurus urusan negara sebagai bendaharawan sir, bil adl wal ihsan, dengan adil dan ihsan, dengan penuh keadilan dan ihsan beliau berbuat baik kepada kepada umat. Ini diantara kemuliaannya beliau. Jadi terkumpul padanya syaraf, kemuliaan. Dan sisi nasab, nasab yang paling mulia, keturunan tiga nabi, syaraf an-nubuwah, juga memiliki kemuliaan an-nubuwah. Beliau termasuk adalah nabi-nabi Allah, di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna nubuwwah istama la syaraful ilmi, bersama dengan kemuliaan kenubuwah berkumpul pada diri beliau juga syarafu al-ilm, kemuliaan. Karena ilmu, beliau memiliki ilmu, ilmu ta'wil. Wa syaraful jamal, dan beliau memiliki kemuliaan dari sisi al-jamal, rupawan. Beliau ini Yusuf alaihissalam salah seorang nabi yang sangat rupawan, sangat ganteng. Wanita-wanita terfitnah, sebagaimana dikisahkan itu dalam surah Yusuf. Ketika wanita-wanita diundang, diberikan pisau dan buah-buahan untuk mengupas buah-buahan, kasih pisau, motong buah-buahan masing-masing wanita tersebut. Kemudian disuruh Yusuf lewat, keluar lewat di depan mereka. Semua terpesona memandang. Sampai memotong tangan. Tidak terasa tangannya terpotong. Tidak merasakan sakit. Karena tercengang dan terpesona melihat Yusuf alaihissalam sangat rupawan. Imradul Aziz terfitnah, mengajak beliau untuk berbuat fahisyah, tergoda oleh kegantengan Yusuf. Karena kegantengan rupawannya, keindahan wajah yang beliau diberikan Allah Subhanahu wa taala, wa syaraful iffah, dan juga syaraful iffah, beliau memiliki iffah yang sangat tinggi, yang sangat mulia, memelihara kesucian dirinya, kehormatan dirinya. Ketika sudah berduaan dengan Imradul Aziz, digoda oleh istri raja, beliau kemudian lari, tidak mau. Padahal ini berdua-duaan, tidak ada yang tahu. Tapi beliau tidak mau melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan yang sangat hina tersebut. Bahkan beliau memilih penjara. Beliau memilih untuk dipenjara daripada memenuhi keinginan wanita itu. Nah, sejenu habu ilayya mimma yada'unani ilayh. Aku lebih suka, ya Rabbi, sejenu habu ilayya, wahai Rabb, penjara lebih kau sukai daripada aku memenuhi keinginan mereka. Nah, ini Nabi Yusuf alaihissalam, ya, masyhur kisah beliau dalam Al-Quran, dikisahkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan satu surah khusus, surah Yusuf, menceritakan di situ bagaimana kisahnya Yusuf alaihissalam, dan banyak kita bisa mengambil ibrah dari kisah Yusuf dalam Al-Quran. Khonibidin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Penjelasan selanjutnya insyaallah taala kita akan sampaikan pada daras berikutnya. Naktabi bidal qadar, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, tafadalu, hafidhakumullah.